belajar malah keluyuran. Suruh diam malah berteriak. Aku butuh perhatian. Papa temanku seorang pegawai yang sudah teruji tapi masih korupsi. Paman temanku seorang terpelajar disuruh bekerja malah jadi pengangguran. Ini gila, ini aturan siapa? Aku resah, aku ikut siapa? Ini gila, ini salah siapa? Yeah. Aku resah, aku harus kemana? Yeah. Harus bagaimana? Kampungku kembali digusur dengan paksa tanpa imbalan yang semestinya. Air mata bercampur darah.